الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فإن شاء الله lanjutkan pembahasan dari amsilah tasrifiyah yang berikutnya. Al-babul khamisu minas thulatsiyil mujarradi, bab yang kelima dari thulatsi mujarrad. Baik, wazannya yakni yang disebutkan di awal ini. Ya, fa'ula yaf'ulu, ya, fa'ula dengan bombah pada ain kalimat mawi, dan yaf'ulu bombah pada ain kalimat mubaraknya. Jadi kedua-duanya bombah, baik pada mawi maupun pada mubarak. Ya, fa'ula yaf'ulu. Ini bab yang kelima. Kemudian wazannya ataupun mushtaqat, wazan pada mushtaqatnya masdar fa'lan. Di sini yang dijadikan wazan untuk masdar fa'lan, ya, berbeda dengan yang sebelumnya, yang lainnya. Kalau yang lainnya fa'lan dengan fathah pada fa, adapun pada bab yang kelima ini yang dibuat wazan fa'lan dengan dhammah. Walaupun ini juga tidak berlaku mutlak. Ya, sekali lagi, masdar dari thulatsi, thulatsi mujarrad ini sama'i, tidak qiyasi. Sehingga walaupun pada wazan ini disebutkan fa'lan atau fa'lan, tetapi pada fi'il-fi'il tersebut itu nanti masdar akan berbeda-beda. Ya. Bisa dilihat ya, masdar yang bab-bab sebelumnya dan juga pada bab ini nanti, itu masdar akan berbeda. Ada yang sama dan ada yang berbeda dengan wazannya. Ya, adapun pada wazan memang dibuat seperti ini hanya untuk memudahkan saja, ya, mengurutkan perubahannya dari mawi, mudhari', masdar. Ya, adapun masdar yang sesungguhnya dari setiap fi'il itu sama'i, sesuai yang didengar dari ucapan orang-orang. Baik. Kemudian berikutnya masdar mimi wa maf'alan, wazannya sama dengan yang sebelumnya. Fahuwa fa'alun. Ini yang terletak sesudah fahuwa, ini bentuknya fa'alun. Jadi berbeda dengan fa'ilun, berbeda dengan bentuk isim fa'il. Kalau isim fa'il, dia akan mengikuti wazan, mengikuti bentuk fa'ilun. Ya, tetapi di sini pada bab yang kelima fa'ula yaf'ulu yang menjadi apa secara makna yang menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut, ini bentuknya fa'alun yang dijadikan wazan. Adapun nanti kalau dilihat ini juga ternyata sama'i, ya, tidak qiyasi. Artinya tidak semua nanti mengikuti wazan fa'alun. Nanti bisa dilihat yang ke bawah ya, dari fa'alun ke bawah nanti akan berbeda-beda bentuknya. Baik. Nah ini bukan sebagai isim fa'il atau tidak disebut sebagai isim fa'il, tetapi apa istilahnya kemarin? Sifah musyabbaha. Sifah musyabbaha. Jadi sifat yang diserupakan, yakni musyabbaha bismil fa'il, yang diserupakan dengan isim fa'il. Baik. Jadi ini, kalau bukan isim fa'il yang menunjukkan pelaku atau yang melakukan perbuatan dari fi'il tersebut atau yang memberikan sifat pada fi'il tersebut, maka berarti bentuknya adalah sifat musyabbahah. Ada dua kemungkinan, kalau bukan ism fa'il berarti dia sifat musyabbahah. Dalam tasrifan ini yang terletak sesudah kata fahuwa. Ini ya. Baik. Ini sebatas wazan ya, untuk memudahkan dalam tasrifan ini. Kemudian yang berikutnya, untuk ism maf'ul yakni wadzaka atau yang terletak sesudah wadzaka, di sini ternyata tidak ada, tidak disebutkan ya, tidak dituliskan, menunjukkan apa, tidak ada dalam penggunaan. Ternyata tidak digunakan bentuk ism maf'ul dari bab yang kelima ini ya. Kenapa tidak digunakan? Karena secara makna juga tidak bisa ya, tidak di apa, tidak digunakan makna bentuk ism maf'ul dari fi'il-fi'il yang termasuk bab lima ini. Kalau secara lafaz mungkin bisa dibentuk ya, dengan bentuk ism maf'ul secara umum maf'ulun ya, misalkan nanti ada hasuna bisa dibentuk mahsunun, tetapi secara makna itu tidak ada, tidak digunakan, sehingga di sini tidak dicantumkan, tidak disertakan ya, menunjukkan tidak ada dalam penggunaan karena secara makna juga tidak menunjukkan hal itu ya. Jadi fi'il-fi'il yang termasuk pada bab yang kelima ini secara umum ya, kebanyakannya menunjukkan makna sifat ya, menunjukkan makna sifat, mensifati sesuatu ya, sehingga yang ada cuma tadi bentuk sifat musyabbahah dan tidak ada bentuk ism maf'ul. Kemudian yang berikutnya adalah fi'il amr menjadi uf'ul, dari yaf'ulu menjadi uf'ul, kemudian nahinya menjadi la taf'ul, kemudian ism zaman wal makan menjadi maf'alun maf'alun. Ini perubahannya ya, pada wazan ya, mustaqad dari fa'ula yaf'ulu seperti ini. Kemudian kita perhatikan masing-masing contohnya. Untuk yang sahih ya, dan kalau diperhatikan di sini, untuk yang sahih bahkan ada berapa ini? Ada lima contoh yang sahih. Ya, yang sahih ya, yang paling kanan disebutkan itu sahih atau yang salim. Ini sampai ada lima contoh. Kenapa sampai ditunjukkan lima contoh ini? Karena nanti ada perbedaan pada masing-masing contoh tersebut. Kalau sama, itu tidak perlu disebutkan sampai lima. Cukup satu contoh untuk yang lainnya. Itu kalau sama semuanya. Jadi kalau satu kata dengan kata yang lain sama persis dalam setiap bentuknya, dalam setiap mustaqat perubahannya itu sama semuanya, dari awal sampai akhir sama semua, maka cukup disebutkan satu saja sudah mewakili yang lainnya. Tetapi ketika di sini disebutkan ada sampai lima contoh yang sahih, yang salim, berarti nanti ada sesuatu yang berbeda pada bentuk, yakni pada bentuk sifat musyabbahah. Nanti bisa dilihat ya. Baik. Kita baca masing-masingnya. Yang pertama, contoh hasuna yahsunu. Ya, hasuna yahsunu, kemudian masdar husnan atau husnun. Ya. Husnul khuluq, ya, akhlak yang baik. Kemudian husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Ini dari kata ini, husnun. Ya, masdar dari hasuna yahsunu. Yang bagus, yang baik. Ya, memberikan makna sifat. Ya, mensifati sesuatu yang bagus, yang baik. Ya. Kemudian wa mahsanan. Ini masdar mimi, sesuai wazan. Kemudian fahuwa hasanun. Ini sifat musyabbah. Yaitu hasanun, hasan. Ini yang sesuai wazan tadi. Fa'alun. Ya, hasanun. Ya, jadi hasanun maknanya apa? Sesuatu yang baik. Sesuatu yang mempunyai sifat baik, sifat bagus. Ya, ini makna dari sifat musyabbah. Ya, berbeda dengan ism fa'il. Ya, ini sifat musyabbah hasanun. dari hakuna yahtunun. Kemudian isim maf'ul tadi ya tidak ada dalam makna, dalam penggunaan, ya, sehingga tidak disampaikan. Ya, kalaupun misal dibentuk menjadi mahsunun, ya apa tidak perlu ya, atau percuma karena tidak ada makna ataupun tidak ada penggunaan, maka tidak usah. Ya. Kemudian yang berikutnya fahsun, amrnya. Kemudian nahinya la tahsun, isim zaman wa makan, mahsanun, mahsanun. Ya. Uhsun. Ya, uhsun. Jadi kalau pada amr, kalau ain kalimah ghammah, itu hamzah tambahan di ghammah. Uf'ul uhsun. Uktub udhul. Ya. Kalau ain kalimah ghammah, berharakat ghammah, maka hamzah tambahan di ghammah. Ya. Adapun selainnya, hamzah tambahan pada amr itu di kasrah. Selain dari ghammah pada ain kalimah tadi. Ya. Misalkan kemarin izhab, iqra, ijlis, itu di kasrah. Adapun ketika ain kalimah dhammah, maka hamzahnya dhammah. Contoh yang berikutnya, dhafuma. Ya, dhafuma itu besar ya, yang besar. Ya. Dari sisi apa ukuran ya, ya mungkin hampir sama dengan kabura, tetapi lebih cenderung ke ukurannya, dhafuma. Baik. Mudhari'nya yabhumu. Ya, dhafuma yabhumu. Ya, kemudian perhatikan masdarnya dhamatan. Ya, dhamatan. Ya, berbeda dengan husnan ataupun berbeda dengan wazannya fa'lan. Ya. Jadi masdar itu sama'i. Ya. Di sini masdarnya dhamatan. Dhamah. Berikutnya masdar mimi wa mafhuman. Kalau masdar mimi itu relatif qiyasi ya, hampir semuanya qiyasi kecuali mungkin satu atau dua saja. Tapi secara umum untuk masdar mimi qiyasi, yang sama'i adalah masdar. Masdar yang biasa ya. Ini masdar itu sama'i. Kemudian berikutnya sifat musyabbahah fahuwa dhammun. Ya, berbeda dengan hasanun. Ya, dhammun dengan sukun pada huruf pada ain kalimahnya dhammun. Ya, kalau hasanun tadi fathah pada ain kalimah. Ya, hasan ya, dhammun. Sehingga di sini disebutkan contoh dhamma yabhumu karena berbeda pada bentuk sifat musyabbahah dengan hasuna yahtunu dan juga pada masdar tadi. Baik. Berikutnya ubhum. Amarnya ya ubhum. Kemudian nahi la tabhum, isim zaman wa makan, mabhumun, mabhumun. Ya. Jadi kalau artinya ya tinggal disesuaikan ya, kalau amar menunjukkan makna perintah. Ya. Kemudian kalau nahi ya itu larangan. Kalau isim zaman menunjukkan waktu. Kemudian isim makan menunjukkan tempatnya. Contoh yang berikutnya untuk yang sahih, januba yajnubu. Ya. Ya artinya junub ya. Januba yajnubu, kemudian masdarnya janabatan. Ya, janabatan. Ya, ini kebetulan sama dengan bokhomatan untuk masdar. Kemudian masdar mimi wa majnaban, kemudian fahuwa junubun. Sifah musyabbahah berbeda dengan yang sebelumnya. Berbeda dengan hasanun, berbeda dengan bahmun. Ini bentuknya berbeda lagi. Junubun. Ya. Ini. Kalau wazannya ya fu'ulun. Berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi yang junub. Ya, junubun. Baik. Kemudian amarnya menjadi ujnub. nahinya la tajnub, isim zaman wal makan, majnabun, majnabun. Yang berikutnya, contoh yang keempat dari Sahih Salim, syaju'a yasju'u, berani. Syaju'a yasju'u, berani. Kemudian masdarnya syaja'atan, sama dengan yang sebelumnya pada bentuk masdar, syaja'atan, masdar mimi, wa masja'an, kemudian fahuwa syuja'un. Ya, sifat musyabbahannya menjadi syuja'un. Jadi orang yang berani, pemberani, yang mempunyai sifat berani, itu syuja'. Ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, dengan hasanun, wahmun, junubun, berbeda bentuk sifat musyabbahan. Kemudian amarnya usju', nahinya la tasju', isim zaman wal makan, masja'un, masja'un. Baik. Contoh yang kelima untuk pembanding tadi sekali lagi, yakni jabuna yajibunu. Jabuna yajibunu. Ini lawan dari syaju'a. Ya, kalau syaju'a berani, kalau jabuna takut. Ya. Masdarnya jabanatan. Ini juga kebetulan sama dengan sebelumnya bentuk masdar jabanatan. Kemudian masdar mini wa majbanan, wa majbanan. Kemudian sifat musyabbahah menjadi fahuwa jabanun. Ya, tanpa tasdid ya, jabanun. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Mas, bentuk sifat musyabbahah berbeda lagi di sini dengan yang lainnya. Jabanun. Yang takut, yang penakut, yang mempunyai sifat takut. Ini artinya sifat musyabbahah tersebut ya. Jabanun. Baik. Kemudian fi'il amr menjadi ujubun, nahinya la tajubun, isim zaman wal makan, majubanun, majubanun. Baik. Ini dari yang sahih, yang salim, ya, ditunjukkan 5 contoh tadi untuk menunjukkan bahwa bentuk sifat musyabbahahnya itu berbeda-beda dan itu sama'i, ya, didapatkan dari mendengar dari ucapan orang Arab, didapatkan seperti itu. Ya, tinggal mengikuti, tinggal menggunakan bentuk-bentuk tersebut. Ya, ini. Adapun yang lainnya, itu qiyasi ya, bentuk-bentuk yang lainnya qiyasi selain masdar tadi ya. Jadi masdar dan sifat musyabbahah ini sama'i. Walaupun ada yang sama, tetapi tetap itu kembalinya ke sama'i. Ya, jadi mendengar dari ucapan orang Arab didapatkan seperti itu. Kemudian yang semisal dengan sahih salim itu fi'il misal. Ini juga satu faedah ya, disebut dengan fi'il misal karena dia memang semisal dengan yang sahih, yang salim, hampir sama atau bahkan sama dengan yang sahih salim, ya, sehingga disebut dengan fi'il misal, yaitu mu'tal fa. Ya. Untuk yang misal wawi, yang huruf ilahnya adalah wawu pada fa kalimat, contohnya wajuha yaujuhu. Ya, wajuha yaujuhu. Ya. Kemudian bentuk masdarnya wajahatan, ini sama dengan yang sebelumnya bentuk masdar. Wa maujihan, ya, dengan kasrah ya. Wa maujihan, ini masdar mimi, berbeda karena yang didapatkan seperti ini. Kemudian sifat musyabbahah fahuwa wajihun. Ternyata di sini sifat musyabbahah berbeda lagi dengan yang sahih salim tadi. Ya, bentuknya, wazannya berbeda lagi. Ya, di sini menjadi wajihun. Ya. Fa'ilun wazannya. Amarnya, fi'il amarnya, yakni ujuh, menjadi ujuh, kemudian nahinya la taujuh isim zaman wal makan maujihun maujihun dengan kasrah pada ain kalimah maujihun maujihun. Ada perbedaan tadi pada masdar mimi dan isim zaman wal makan itu dengan kasrah pada ain kalimah dari yang lainnya. Kemudian yang misal wawi, misal ya'i yang huruf aslinya ya pada fa' kalimah, contohnya yamuna, yamuna yaimunu. Ya, mubarak mawinya yamuna, mubaraknya menjadi yaimunu. Ya, kemudian masdarnya yumnan. Ya, masdar ini berbeda dengan yang di atasnya, wajahatan, jabanatan, dan seterusnya berbeda. Tetapi sama dengan husnan, satu wazan dengan husnan tadi, dengan husnun, ya, wazannya fu'lun, husnun, yumnun, atau husnan, yumnan, ini satu wazan, satu bentuk. Ini juga sama yang didapatkan seperti ini, masdar dari yang munayayunu adalah yumnan, atau yumnun. Ini. Kemudian, masdar mimi wa maimanan sesuai dengan wazannya. Kemudian sifat musyabbahah fahuwa maimunun. Maimunun. Ini sifat musyabbahah dari yamuna yaimunu. Berbeda lagi dengan yang sebelumnya bentuk sifat musyabbahah ini. Jadi sifat musyabbahah ada beberapa macam bentuk. Ini pada contoh-contoh yang ditunjukkan berbeda-beda. Adapun faedah dulu sudah disampaikan, dipelajari dalam kitab At-Tatbiq Sharfi dan juga pada Tafsir Fa'izi, nanti bisa dimurajaah kembali. Baik. Kemudian fi'il amrnya menjadi umun. Nah, di sini dari yaimunu, karena fi'il amr itu diambil atau dibentuk dari mubarak, tadi mubaraknya yaimunu, ketika dibentuk amr, menghilangkan huruf mudhara'ah, ya, maka didapatkan imun, ya, ada ya yang sukun di awal, ya, kemudian karena dia ya sukun di awal ditambahkan hamzah wasal, kemudian harakat hamzah wasal apa menyesuaikan dengan harakat pada ain kalimah tadi, ya, yaitu pada huruf mim pada yamuna yaimunu tadi. Mimnya bomah, maka hamzah wasal tambahan pada amr juga bomah. Sehingga didapatkan uimun. Nah, ternyata ada bomah yang diikuti ya sukun. Uimun seperti ini. Maka kemudian ya-nya diganti menjadi wawu yang supaya sesuai dengan bomah sebelumnya. Jadi, bomah ketemu dengan ya sukun itu tidak ada atau tidak bisa dalam bahasa Arab. Demikian pula kasrah ketemu dengan wawu sukun itu juga tidak ada. Jadi bunyi ui atau iu ya dalam bahasa Arab itu tidak ada. Sehingga nanti ya-nya akan diganti dengan wawu menjadi umun. Atau kalau awalnya kasrah kemudian ada wawu sukun iu, nanti wawunya diganti dengan ya menjadi i seperti itu. Ini faedah iqlal yang sudah dipelajari terdahulu seperti itu ya. Jadi di sini ya-nya menjadi berubah menjadi wawu pada bentuk amr untuk menyesuaikan dengan obomah yang sebelumnya umun seperti itu. Kemudian nahinya la kaimun. Ya, pada nahi tidak berubah ya-nya tetap dengan ya kaimun karena sebelumnya fathah. Kalau fathah ketemu ya sukun bunyi ain itu bisa ada dalam bahasa Arab. Atau fathah ketemu wawu sukun ya, bunyi au itu juga ada, juga bisa dalam bahasa Arab sehingga tetap dengan ya seperti ini. Jadi yang tadi yang tidak ada ui atau iu ya ini bunyi itu tidak ada maka nanti wawu yaknya diganti dengan yang sesuai sebelumnya ya. Kalau fathah berarti tetap La taimun, tetap seperti itu. Kemudian isim zaman wal makan, maimanun, maimanun. Wajuha itu apa? Menjadi pemuka, menjadi tokoh kalau tidak salah. Nanti bisa dilihat di kamusnya. Wajihun yang menjadi menjadi pemuka. Wajah kan muka ya, di depan yang menjadi pemuka. Kemudian yamuna, berkah, barokah, atau kebahagiaan. Ya, maimunun yang berkah. Bisa dibuka di kamus nanti. Fadol kamusnya yang sesuai yang apa, nomornya bisa dibuka, dicek di kamus masing-masing. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dari ini? Ya, kita lanjutkan pada bentuk yang lain, yang berikutnya, ajawaf wawi. Ajawaf wawi. Jadi, ain kalimah huruf illah yang aslinya adalah wawu. Contoh, qala yaqulu. Ya, dicontohkan di sini, qala yaqulu. Nah, di sini disebutkan sebagai ajawaf wawi. Berarti aslinya alif tersebut adalah wawu. Dan itu tampak pada bentuk mudhari'nya yaqulu. Ini. Dan dikatakan di sini, tola yaqulu ajwaf wawi, termasuk bab yang kelima, fa'ula yaqulu. Sehingga bisa diketahui asalnya apa? Ta'ula yaqulu. Ya, karena dia statusnya fa'ula yaqulu, aslinya wawu, berarti aslinya adalah ta'ula yaqulu. Sebelum dilanjutkan, bisa kita bandingkan dengan misalnya qala yaqulu. Sepintas secara lafaz sama, qala yaqulu dengan qala yaqulu. Dan juga sama aslinya adalah wawu. Pada qala yaqulu, qala itu aslinya juga wawu. Ini juga ajwaf wawi. Qala yaqulu, sana yasunu atau soma yasumu, ya berpuasa. Ini juga ajwaf wawi. Qala yaqulu juga ajwaf wawi. Tetapi ternyata itu berbeda babnya. Ya, kalau qala yaqulu termasuk bab yang kelima, ini dhammah pada ain kalimah maudhi maupun mudhari'. Adapun qala yaqulu soma yasumu, ini babnya apa? Bab yang pertama ya. Tapi yang pertama, sehingga asalnya qawala, jadi fathah pada ain kalimat. Qawala yaqulu. Jadi berbeda bab. Ya. Ini berbeda bab. Kalau qala yaqulu, ya, itu bab yang pertama. Adapun qala yaqulu ini bab yang kelima. Kenapa perlu ditegaskan di sini? Karena kalau dia berbeda bab, nanti bentuk yang berikutnya ya juga akan berbeda. Pada sebagian bentuk akan berbeda, terutama pada tadi isim fa'il atau sifat musyabbahah. Itu akan berbeda. Ya. Kalau yang bab pertama ya, yang sudah dipelajari ya, nanti bentuknya adalah isim fa'il. Adapun pada bab yang kelima itu bentuk sifat musyabbahah. Kita lihat di sini masdarnya menjadi utulan, ya, utulan. Ini sewazan dengan yumnan, dengan husnan, dengan fu'lan. Ya, wazannya sama, kebetulan ya. Fu'lan, fu'lan, husnan. Dan ini didapatkan juga sama'i, dengan mendengar. Kemudian masdar mimi menjadi mafalan. Ya, mafalan. Ya. Karena ain kalimahnya illah, maka ada perubahan. Ya. Jadi, asalnya mabawalan atau mabawalan, kemudian wawunya diganti menjadi alif. Dan sebelumnya, sebelum alif menjadi fathah, menjadi mabawalan. Jadi, ain kalimat dari wawu diubah menjadi alif pada masdar mimi, menjadi mabawalan. Fahuwa tawilun. Nah, ini sifat musyabbahah, menjadi tawilun. Ya, mengikuti wazan fa'ilun. Jadi bukan bentuk isim fa'il. Ya, ini. Bentuk sifat musyabbahah. Ya, tawilun. Ya, bab yang kelima. Ya, tadi, beda dengan bab yang pertama. Ya. Kemudian, amrnya, fi'il amrnya menjadi yaqul, ya, dari yaqulu menjadi yaqul, ya, ain kalimat, wawu yang sukun dihilangkan untuk menghindari dua huruf sukun bertemu, ya, asalnya yaqul, kemudian wawunya dihilangkan menjadi yaqul, nahinya la taqul, kemudian isim zaman wal makan menjadi mafalun, mafalun. Ya, ini. Jadi adanya perbedaan bab dengan yang bab pertama tadi, terutama di sini ada perbedaan pada isim fa'il atau sifat musyabbahnya. Karena itu berbeda. Ya. Adapun bentuk lain mungkin sama karena memang perubahan katanya ya menjadi seperti itu. Qala yang panjang atau yang tinggi, tawilun yang panjang atau yang tinggi. Menunjukkan sifat. Berikutnya, nafis wawi. Nafis wawi. Jadi, lam karimah huruf ilah yang aslinya adalah wawu. Dicontohkan, sarwa yasru. Sarwa yasru. Ini. Dan di sini, benar-benar wawu. Artinya, wawunya tidak diganti ke huruf ilah yang lain. Tetap dengan wawu. Tampak jelas. Ya. Sarwa yasru. Hanya saja pada mudhari' di sini, huruf wawu yang akhir itu disukun. Yasru. Tetapi aslinya itu tetap dhammah. Seperti mudhari' yang lainnya. Yatrulu atau yaimunu, yakulu, yahtunu. Aslinya yasruhu. Wawunya dhamma, yasruhu. Hanya saja, karena itu sulit untuk diucapkan dhamma pada wawu yang sebelumnya dhamma seperti ini, maka dhamma pada wawu kemudian ditakdirkan, dihilangkan secara lafal, tidak ditampakkan, sehingga dia menjadi sukun. Ya, jadi dari yasruhu menjadi yasru. Karena sulit atau berat untuk mengucapkan, terutama menurut lidah Arab. Mengucapkan yasruhu itu sulit. Dalam lidah Jawa saja juga agak sulit kan, yasruhu. Lebih mudah mengucapkan yasru. Jadi dhammahnya ditakdirkan, tidak ditampakkan sehingga menjadi sukun. Kemudian masdar suruwatan. Ya, suruwatan. Ini berbeda bentuknya dengan yang lainnya. Ya, bentuk yang berbeda, yang baru di sini dari yang contoh-contoh sebelumnya tadi. Ya, suruwatan. Ya. Kemudian masdar mimi menjadi masran. Wawu yang akhir berubah menjadi alif. Ya, menjadi masran. Kemudian sifat musyabbahah menjadi sariyun. Ya. Menjadi sariyun. Ini satu wazan dengan fawilun. Dari sisi wazan sama, yaitu mengikuti wazan fa'ilun. Jadi dari sarwa, tentu sifat musyabbahah mengikuti wazan fa'ilun. Kalau dirunut asalnya, sarwa menjadi sariwun. Ya kan, dengan wawu kan, lam kalimah wawu, sarwa, dibentuk mengikuti wazan fa'ilun menjadi sariwun, kemudian ada wawu yang sebelumnya ya, maka wawunya yang akhir diganti dengan ya. Kemudian ada ya sukun, ya berharokat, di idgham. Ya. Sehingga menjadi sariyun. Ya. Ini wawunya yang akhir diubah diganti menjadi ya. Ini sifat musyabbahahnya. Kemudian amrnya menjadi utru, nahinya la tasru, isim zaman wal makan, masron masron. Yang berikutnya untuk mahmul fa. Jadi fa kalimah berupa huruf hamzah. Contoh ajuba ya'dubu. Ya, ajuba ya'dubu. Beradab. Kemudian masdarnya adaban. Ini juga masdar berbeda lagi dengan yang sebelumnya. Ya. Adaban, adab. Ini masdar. Kemudian masdar ini wa ma'daban. Ya, sesuai wazan. Fahuwa adibun. Ini sifat musyabbahahnya. Menjadi adibun. Ya, wazannya tadi fa'ilun. Adibun. Yang beradab. Ya, kemudian amarnya udub. Ya, di sini dari mudhari ya'dubu. Ya, diubah atau dibentuk menjadi amr dengan menghilangkan mudhara, dengan menghilangkan huruf mudhara'ah menjadi udub, ya, asalnya ya menjadi udub karena itu hamzah, fa kalimah hamzah, ya, menjadi udub. Nah, kemudian apa? Hamzah yang fa kalimah tadi karena didahului hamzah sebelumnya yang bomah. Kemudian dilunakkan. Kalau udub kan agak kurang lunak ya. Kemudian dilunakkan, yaitu hamzah tersebut kemudian diganti dengan wawu supaya lebih lunak sehingga menjadi udub. Jadi wawunya pada amr ini perubahan atau pergantian dari hamzah dari udub menjadi udub. Baik. Berikutnya, nahinya la ta'dud, isim zaman wal makan, ma'dabun, ma'dabun. Ini contoh untuk yang mahmud fa. Yang berikutnya, mahmud a'in. Contohnya, la'uma yal'umu, lu'man. Ya, ini sesuai dengan wazannya, fu'lan husnan lu'man. Masdar wa mal aman masdar mimi fa huwa laimun. Ini sifat musyabbahahnya yang mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian amarnya qul um, nahinya la tal um, isim zaman wal makan mal amun mal amun. Tidak ada perubahan pada hamzah tersebut. Semua tetap dengan hamzah. Ya. Ini. Bentuk masdar dan bentuk sifat musyabbahah yang didapatkan juga seperti ini. Ya. Ada kesamaan dengan yang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya. Mahmul lam. Lam kalimah berupa huruf hamzah. Contohnya. Bawku'a. Ya bawku'u. Bawku'a ya bawku'u. Ya, kemudian masdarnya menjadi buta'an. Seperti lukman buta'an. Husnan, ya, sama dengan itu ya. Baik. Kemudian masdar mimi wa ma bakto'an fahuwa bati'un. Itu ya ya. Sesudah ta' huruf ya. Kemudian huruf hamzah. Jadi ini bati'un. Mengikuti wazan fa'ilun. Seperti la'imun, seperti yang sebelumnya juga. Ya. Kemudian amarnya ubu'fu, nahinya la tabu'fu, isim zaman wal makan, mabu'fa'un, mabu'fa'un. Kemudian contoh lagi untuk yang misal wawi. Ada tambahan contoh untuk yang misal wawi. Tadi sudah ada contoh wajuha yaujuhu, dan ini ada contoh yang lain. Ya. Tentunya ada perbedaan dengan yang tadi. Kita lihat waqura yaqurun. Masdarnya waqarun. Berbeda dengan wajuha yaujuhu, wajahatan di sini masdarnya waqaran, berbeda bentuk. Fi'ilnya sama, misal wawi, tetapi masdarnya berbeda. Ya. Ini menunjukkan apa? Masdar itu sama'i. Kemudian masdar mimi wa mautiran, kalau ini qiyas, sama dengan yang wajuha tadi, menjadi mautihan. Kemudian sifat musyabbaha fahuwa waqurun. Ya, sifat musyabbah juga berbeda. Kalau wajuha yaujuhu tadi menjadi wajihun, wazannya fa'ilun. Kalau waqura yaqura, sifat musyabbahah menjadi waqurun, wazannya fa'ulun. Ya, jadi kesamaan jenis fi'il, misal wawi, sama-sama misal wawi, tetapi masdar dan sifat musyabbahah itu bentuknya berbeda. Ini untuk menunjukkan bahwa bentuk masdar dan juga bentuk sifat musyabbahah itu sifatnya sama'i. Ya, keadaannya adalah sama'i. Jadi mendapatkan dari yang didengar, dari ucapan orang Arab. Tidak qiyas, tidak bisa diqiyaskan. Kemudian amarnya ukur, nahinya la taukur, isim zaman wal makan, mawqirun, mawqirun. Dengan kasra, ya, pada fa kalimah, pada ain kalimah, mawqirun, mawqirun. Kemudian satu contoh tambahan juga untuk yang sahih salim, yakni najusa. Ya. Najusa yang jusu. Maskarnya najasatan wa manjatan fahuwa najasun. Ya. Sifat musyabbahannya menjadi najasun. Ya. Kemudian amarnya unjus, nahinya la tanjus, isim zaman wal makan, manjasun, manjasun. Baik. Ini beberapa contoh fi'il yang termasuk bab yang kelima, fa'ula yaf'ul. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Nah, nanti ketika misalkan mendapatkan satu fi'il yang termasuk bab yang kelima, secara umum ya tinggal disesuaikan. Ya. Jadi jenis fi'ilnya apa, tinggal disesuaikan dengan contoh di sini. Kecuali mungkin tadi ya, pada bentuk masdar dan sifat musyabbahah. Itu yang perlu dicari lagi, yang perlu diteliti lagi apakah sama dengan contoh ini ataukah berbeda. Bisa jadi sama pada masdar atau pada sifat musyabbahah atau pada kedua-duanya. Bisa pula itu bentuknya nanti berbeda. Walaupun jenis fi'ilnya sama. Ya. Perubahan yang lain juga sama. Pada masdar mimi, pada fi'il amr, nahi, ataupun isim zaman wal makan sama. Tetapi sekali lagi, untuk masdar dan sifat musyabbahah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, bisa dicek lebih teliti lagi. Mungkin di kamus, atau mungkin bertanya. Ya. Bentuk masdar dan sifat musyabbahah. Karena ini sama'i. Tadi ya, dari contoh-contoh yang ditunjukkan, itu bisa menjadi pembanding. Wajuha yaujuhu dengan waqura yaqura sama, tetapi masdar dan juga sifat musyabbahah berbeda. Ya. Ini. Tidak ada pertanyaan. Berikutnya. Al-Bab Sadisu, bab yang ke-6. Minas Tulati Mujaradi, dari Tulati Mujarad. Bab yang terakhir dari Tulati Mujarad. Jadi ada 6 bab. Yakni bab yang ke-6 ini, Fa'ila Ya'an. Ya. fa'ila dengan kasrah pada ain kalimat, yaf'ilu kasrah pada ain kalimat, maudhi dan mudhari'. Fa'ila yaf'ilu. Jadi kasrah dua-duanya pada maudhi maupun mudhari'. Ini ya. Masdarnya yang dijadikan wazan di sini fa'lanan. Ya, fa'lanan. Ini juga berbeda dengan wazan masdar pada bab-bab sebelumnya. Tapi juga ini nanti juga sama'i. Artinya fi'il-fi'il yang termasuk bab ini bentuk masdar ya, bisa sama dengan wazan ini, bisa pula berbeda. Kemudian masdar mimi wa maf'alan sama dengan yang lainnya pada bab-bab lain, masdar mimi maf'alan fahuwa fa'ilun. Nah, ini isim fa'il. Ya, kembali ke isim fa'il lagi. Jadi isim fa'ilnya adalah fa'ilun sesuai dengan wazannya pada sulasi mujarad. Ya, fa'ilun. Kemudian wadzaka maf'ulun, ini bentuk isim maf'ul pada sulasi mujarad sesuai dengan wazannya juga, yaitu maf'ulun. Kemudian amrnya menjadi if'il, dari yaf'ilu menjadi if'il. Nahinya la taf'il. Kemudian isim zaman wal makan menjadi maf'ilun, maf'ilun dengan kasrah pada ain kalimah. Ini ya, ini bab yang ke-6, kasrah pada ain kalimah maudhi dan kasrah pada ain kalimah mudhari'. Fa'ila yaf'alu. Kemudian perhatikan contoh yang ditunjukkan. Yang pertama pada bentuk sahih, pada fi'il yang sahih salim, contohnya hasiba yahsibu. Ya, hasiba yahsibu, menghitung. Ya, mengukur. Baik. Atau menduga, mengira, ya. Nanti bisa dilihat artinya. Masdarnya husbanan, sesuai dengan wazan yang digunakan, husbanan. Wa mahsaban, isim masdar mimi, wa mahsaban. Kemudian isim fa'il menjadi hasibun, isim maf'ul mahsubun. Kemudian amrnya ihsib, nahinya la tahsib. Isim zaman wal makan mahsibun, mahsibun. Ya, sesuai dengan wazan semuanya pada sahih salim ini. Kemudian contoh yang berikutnya pada misal wawi pada kata wamiqa. Jadi fa kalimah berubah huruf wawu. Ya, wamiqa. Ya, kemudian mudhari'nya menjadi yamiqu. Jadi pada mudhari', pada bentuk ini wawunya dihilangkan. Ya. Nanti bisa dimurojaah kembali pembahasan terdahulu. Jadi wamiqa maudhi yang mengikuti wazan fa'ila dengan kasrah pada ain kalimah pada bentuk mudhari' itu wawunya dihilangkan. Ya. Asalnya yaumiqu, kemudian wawunya dihilangkan menjadi yamiqu. Ya, wawunya hilang pada mudhari'. Kemudian masdar menjadi miqatan. Ya, masdarnya miqatan. Ini juga wawu atau fa kalimah pada bentuk masdar itu hilang pada masdar miqatan. Ya, dihilangkan fa kalimah yaitu huruf wawu tersebut, kemudian diganti dengan ta'nif di akhirnya. Miqatan seperti itu. Wa ma, kemudian masdar mimi menjadi wa mau miqan. Ya, sesuai wazannya. Hanya saja di sini ain kalimahnya di kasrah, mau miqan. Ya, fahuwa wa miqan isim fa'il, wa dzaka mau muqan isim maf'ul. Kemudian amrnya dari mudhari yamiqu menjadi miq. Ya, amrnya menjadi miq. Ya, tidak ditambahkan hamzah karena awal kata ini sudah berharokat, mimnya sudah berharokat kasrah ya, maka tidak ditambah hamzah. sudah cukup miq seperti itu karena sudah berharakat ya. Kemudian nahinya la tamiq, kemudian isim zaman wal makan maumiqun maumiqun. Nah, di sini dicontohkan hanya dua jenis fi'il, yaitu sahih salim dan misal wawi. Tidak disebutkan contoh-contoh pada jenis yang lainnya, karena memang yang didapatkan tidak ada pada jenis-jenis yang lainnya. Dan bahkan ini termasuk bab yang paling sedikit jumlah fi'ilnya yang mengikuti bab ini dibandingkan dengan bab-bab yang sebelumnya tadi. Jadi bab yang keenam ini yang jumlah fi'ilnya paling sedikit, hanya beberapa saja. Dan paling banyak dijumpai pada misal wawi tadi. Misalkan wamiqa yamliku, kemudian warita yaritu. Ya. Ini. Dan beberapa nanti ada yang lain lagi. Nanti kalau di kamus ya, bisa dibuka pada huruf wawu, ya. Kemudian dicari yang semisal ini, wamiqa yamiku atau warita yaritu, ya, nanti cuma ada beberapa. Adapun yang sahih itu juga sangat sedikit, yang seperti hasiba yahsibu, kasrah pada maudhi dan kasrah pada mudhari, pada ain kalimah ini juga sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali. Mungkin hanya hitungan jari kalau semua dihitung, tidak banyak. Sehingga contoh yang ditunjukkan juga hanya sedikit untuk menunjukkan memang jumlahnya itu sedikit, sangat sedikit. Ya, sehingga ini dijadikan yang keenam yang terakhir karena yang paling sedikit ya, jumlah fi'ilnya. Jadi yang banyak ya yang bab-bab sebelumnya. Nah ini untuk yang sulati mujarad selesai 6 bab beserta mustaqabnya ataupun tasarifnya, perubahannya. Ini bisa menjadikan contoh acuan untuk kata-kata yang lain yang semisal dengan ini sesuai dengan bab-babnya, sesuai dengan jenis-jenis fi'ilnya. Tinggal dimasukkan, tinggal diterapkan, disesuaikan dengan contoh-contoh ini. Ya, secara umum demikian ya. Kecuali tadi bentuk masdar dan juga bentuk sifat musyabbahah itu yang sama'i, jadi tidak secara mutlak sama dengan yang lainnya, tapi harus diteliti dulu, harus diperhatikan ya, diteliti, dicek bagaimana bentuk masdar ataupun sifat musyabbahah. Tapi yang lainnya secara umum itu sama sesuai dengan contoh-contoh yang ditunjukkan di sini. Pada wazan, pada contoh-contoh tersebut. Dari ini, yang sulafi mujarrad, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Bab rubaiyil mujarradi, bab rubai mujarrad. Rubai ya, tersusun dari 4 huruf fi'il-fi'il tersebut, kemudian mujarrad yang murni. Jadi tersusun dari 4 huruf yang asli dan murni, tidak ada huruf tambahan. Jadi 4 huruf ini benar-benar asli murni, tidak ada huruf tambahan. Artinya apa? Kalau salah satu huruf hilang, maka itu menjadi tidak bermakna. Atau maknanya sudah berubah, makna yang lain, tidak terkait dengan lafaz tersebut. Jadi 4 huruf yang asli. Ini. Wa huwa babun wahidun. Rubai mujarrad ini hanya ada satu bab. Satu bentuk saja. Satu wazan saja. Ya, ini lebih mudah, hanya satu. Kalau yang sulati mujarrad ada 6. Ya, fa'ula yaqulu. Ya, fa'ala yaqulu dan seterusnya. Jadi untuk yang sulasi mujarad ada 6, tetapi untuk yang rubai mujarad ini hanya ada 1 saja. Yakni babnya fa'lala yufa'lidu. Ya, babnya atau wazannya untuk yang rubai mujarad yakni fa'lala yufa'lidu. Ya. Dan karena huruf yang dijadikan wazan hanya ada 3 huruf, yaitu fa, ain, dan lam, maka di sini untuk huruf ketiga dan keempat diwakili oleh huruf yang sama, yaitu huruf lam. Fa lala, yu fa lilu. Ya. Walaupun pada wazan itu hurufnya sama, sama-sama lam, tetapi pada fi'il-fi'il atau pada kata-kata ini yang mengikuti wazan itu antara lam pertama dan lam kedua itu hurufnya berbeda. Ya, jenis hurufnya itu berbeda. Ya, ini perhatikan. Jadi pada wazan itu sama, lam pertama, lam kedua sama-sama lam pada wazan, tetapi pada kata-kata yang termasuk wazan ini nanti akan tampak di situ hurufnya berbeda. Ya, ini. Ini bisa dilihat ke bawah dulu ya, yang fa' lala, yang maudhinya. Contohnya, dah, roja, kok, soa, tarjama, waswasa, dan seterusnya. Antara lam pertama dan lam kedua itu hurufnya berbeda. Ya. Tetapi pada wazan memang ya hanya itu hurufnya, maka lamnya dijadikan 2, lam pertama dan lam kedua. Ya. Jadi ini 4 huruf. Ya. Mujarrad, fa' lala, mudhari'nya yufa'lilu. Kemudian bentuk berikutnya, masdar fa'lalatan wa fi'lalan. Ada 2 bentuk masdar pada rubai mujarrad. Masdar yang biasa ya, ada 2 bentuk. Yang pertama fa'lalatan, yang kedua fi'lalan. Adapun dalam penggunaan nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan penggunaan yang biasa digunakan. Sebagian ada yang menggunakan fa'lalatan, sebagian ada yang menggunakan fi'lalan atau dua-duanya. Tetapi secara asal ini ada 2 bentuk masdar pada rubai mujarad ini. Kemudian yang berikutnya masdar mimi wa mufa'lalan. Ini masdar mimi, masdar yang diawali dengan huruf mim, ya, mufa'lalan. Fahuwa isim fa'ilnya menjadi mufa'lilun. Ya, dari mudhari' yufa'lilu menjadi mufa'lilun. Wa dzaka mufa'lalun isim maf'ul ini menjadi mufa'lalun. Ya, mim dhammah di awal kemudian sebelum akhir di fathah. Ini isim maf'ul. Kalau isim fa'il tadi mufa'lilun. Ya, bedanya pada huruf sebelum akhir ya, antara isim maf'ul dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il sebelum akhir itu di kasrah, mufa'lilun. Kalau isim maf'ul sebelum akhir itu di fathah, mufa'lalun. Ya, perhatikan. Kalau ditulis tanpa harokat, sama persis. Ya. Tetapi tadi, beda harokat akan menunjukkan beda bentuk, beda makna. Mufa'lilun, isim fa'il yang melakukan. Adapun mufa'lalun isim maf'ul yang dikenai, yang terkena dari perbuatan tersebut, yang dilakukan. Kemudian amrnya menjadi fa'lil, ya, tidak ada penambahan hamzah di awal karena awal kata ini sudah berharokat, fa'lil sudah cukup, tidak ada penambahan hamzah di awal ya. Kemudian nahinya la tufa'lil. Ya, kemudian isim zaman wal makan mufa'lalun mufa'lalun. Ya. Untuk bentuk isim zaman dan isim makan ini sama dengan bentuk isim maf'ul. Ya, isim zaman dan isim makan pada rubai ini sama dengan isim maf'ul. Ya, tadi ya wadzaka mufa'lalun. Kemudian isim zaman wal makan sama mufa'lalun mufa'lalun, dan juga sama dengan masdar mimi mufa'lalan ya, mufa'lalun sama Ya, jadi secara lafaz sama empat bentuk ini. Masdar mini, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Ya, ini sama lafaznya. Nah, nanti yang membedakan adalah penggunaan dalam kalimat. Ketika sudah digunakan dalam kalimat, dari masing-masing bentuk ini akan tampak. Ya, ini bentuk isim maf'ul, ataukah isim zaman, atau isim makan, atau masdar mini, itu akan tampak dalam kalimat sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya. Kaitannya dengan kata-kata yang lain dalam kalimat tersebut, itu akan tampak, bisa diketahui. Oh, ini isim maf'ul dalam kalimat ini. Dalam kalimat yang lain, mungkin itu sebagai isim zaman. Dalam kalimat yang lain lagi, itu sebagai isim makan. Ya, sesuai dengan konteksnya masing-masing ya. Gitu. Yang jelas, lafadznya bentuknya sama. Ini wazannya. Kemudian contoh yang sahih, dahroja. Ya. Dan ini insya Allah lebih mudah, tinggal disesuaikan untuk yang rupa'i mujarad. Dari contoh ini, sesuaikan dengan wazannya ya. Tadi fa'lala yufa'lili dan seterusnya. Kemudian contohnya dahroja yudahriju, dahrojatan wa dihrojan wa mudahrojan. Fahuwa mudah rijun, wazaka mudah rojun, dah rij, la tudah rij, mudah rojun, mudah rojun. Ya, sama persis dengan wazan, ya, tinggal disesuaikan. Kemudian, pada jenis fi'il untuk rubai mujarad, sesuai yang ditunjukkan pada contoh-contoh di sini, ternyata juga hanya ada dua jenis. Yaitu sahih salim, seperti contohnya dahroja ini. Dan jenis yang kedua adalah mudha'af. Ya, mudha'af. Ya. Nah, mudha'af pada ruba'i, di sini dicontohkan ya, ta'qa'a. Ya. Ini mudha'af pada ruba'i, yakni apa? Antara fa' kalimah dengan lam kalimah yang pertama, ini hurufnya sama. Ta'a, ta pada fa kalimah dan pada lam kalimah yang pertama. Kemudian antara ain kalimah dengan lam kalimah yang kedua juga sama. Ya. Hamzah pada ta'a pada ain kalimah dan lam kalimah yang kedua. Ini yang dimaksud mudha'af pada ruba'i. Ya, kalau mudha'af pada thulatsi misalkan fa marra ini ain dan lam kalimah sama. Ini pada sulasi. Adapun pada rubai seperti ini, fa' ta'a. Jadi fa' kalimah dengan lam kalimah yang pertama hurufnya sama, kemudian ain kalimah dan lam kalimah yang kedua hurufnya sama. Ini jenis fi'il pada rubai. Dan yang didapati hanya ada dua jenis tadi, yaitu sahih yang salim dan mudha'af. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang mu'tal. Ada tetapi hanya pada fa' kalimat, itu pun nanti tidak berpengaruh. Ya. Jadi semuanya nanti apa sesuai dengan wazan. Intinya apa? Semuanya insya Allah itu nanti sesuai dengan wazan, ya. Tinggal dimasukkan dan disesuaikan. Ya. Tidak ada atau tidak banyak perubahan, tidak seperti yang sulapi. Kalau sulafi ada yang mu'tal, ada yang berubah. Tapi kalau di sini tidak ada insya Allah. Kita lihat masing-masingnya. Yang mudha'af ini ada hamzahnya juga. Ini juga masuk mahmud. Tapi itu juga tidak berpengaruh. Artinya sebenarnya tetap sama. Sesuai dengan wazan. Kita lihat. Ta'so'a yuta'si'u ta'so'atan wafi'so'an wa muta'so'an wa huwa muta'si'un wazaka mutaqta'un taqti la tutaqti mutaqta'un mutaqta'un. Sama dengan wazan, dengan contoh yang dahroja juga sama. Jadi kesamaan huruf tadi ta dengan ta, hamzah dengan hamzah, itu tidak menyebabkan perubahan. Semuanya tetap mengikuti wazan, mengikuti contoh yang sahih. Ya. Tidak berubah, tidak berganti, tidak. Ya, seperti ditunjukkan di situ ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh yang berikutnya. Ya, tinggal disesuaikan ya. Yang berikutnya, sahih salim, contohnya tarjama. Menterjemahkan, terjemah. Ya. Tarjama, yutarjimu, tarjamatan, ya. Tarjama, terjemah, dimaksud. Wafirjaman, wamutarjaman, fahuwa mutarjimun. Orang yang menerjemahkan, mutarjimun. Wazaka mutarjamun, sesuatu yang diterjemahkan, mutarjam. Tarjim, amarnya, terjemahkanlah. Kemudian la tutarjim, nahi, jangan kamu terjemahkan. Kemudian isim zaman wal makan, mutarjamun, mutarjamun. Waktu menerjemahkan atau tempat menerjemahkan. Untuk memahami maknanya kira-kira seperti itu. Yang lain juga seperti itu. Ya. Contoh yang mudha'af berikutnya. Mudha'af ada beberapa. Banyak di sini. Contoh yang lain. Waswasa. Yuwaswisu. Ya. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Yuwaswisu. Ini rupa'i mujarrab. Ini perubahan-perubahan bentuknya di sini. Waswasa yuwaswisu waswasatan wawiswasan fahuwa muwaswasan fahuwa muwaswisun wadaka muwaswasun waswis lagu waswis muwaswasun muwaswasun. Ya. Ini. Yang berikutnya bisa dibaca kemudian. Kalau kala, yukol tilu, kalau kala kan, wakil kala, wamukol kala, bahwa mukol tilu, wadaka, mukol kala, kala til, la tukol til, mukol kala, mukol kala. Ya, ini juga mudha'af. Qalqala. Fa kalimah dengan lam kalimah yang pertama sama hurufnya yaitu qaf, dan ain kalimah dengan lam kalimah yang kedua hurufnya sama yaitu lam. Contoh yang berikutnya juga mudha'af, qalqala. Dibaca berikutnya. Qalqala. Qalqala. Qalqala. Ya. Mufalfilun ya. Mufal fa ya. Fa huwa mufalfilun. Ya. Fa ya. Mufalfilun. Mandaka mufalfalun. Falfil. Mufalfalun. Ya, ini mudha'af. Kemudian dicontohkan yang berikutnya, sahih lagi. Ya, jadi memang yang ada hanya mudha'af sahih, gitu ya. Contoh berikutnya, basmalah. Mengucapkan bismillah, basmalah. Dibaca, seterusnya. Basmalah. Bas malam. Amarnya basmil, ya. Basmil. La tu basmil. La tu basmil. Ya. Mubes malul. Mubes malul. Ya. Baik. Contoh yang berikutnya, sahih. Sabhala. Mengucapkan subhanallah, artinya. Sabhala. Dibaca, berikutnya. Sabhala. Sabhala. Tabaranan wa tibaranan wa musabaranan Fahuwa musabatilin wadata musabatilin musabatil la musabatil musabatilin musabatilin. Iya. Contoh yang berikutnya, hamdala termasuk sahih, salim. Ya, hamdala mengucapkan alhamdulillah. Dibaca. Hamdala yuhamdilu hamdalaka hamdalakan wa himdalan wa buh ma'atiran wa huwa fahuwa wa huwa muhamdilun. Iya. Wa laka muhamdalun muhamdalun muhamdalun hamdil hamdil la tuhamdilun Muhammad. Ya. Berikutnya hai lala mengucapkan la ilaha illallah. Artinya ya. Hai lala itu mengucapkan hai lala. Yubai lilu. Hai lala tan. Wa wahi lalan. Ya, wahi lalan. Wa wa mumpai lalan. Wa mukai lilun wa dalika mukai ya mukai lalun lalun ya wa dzaka mukai lalun ya hai lil wa mukai lil mukai lalun mukai lalun. Ya, yang berikutnya hawqala mengucapkan apa? La haula wa la quwwata illa billah. Hai hawqala yuhawqilu hawqalatan wa fi liqalan wa muhawqalan wa huwa muhawqilu wa daka muhawqalu hawqil la yuhawqil muhawqalu muhawqalu. Iya. Nah, di sini perubahan pada hawqala wawunya berubah menjadi ya pada masdar yang kedua hiqalan karena sebelumnya kasrah. Jadi asalnya hiqalan ya, ada wawu sebelumnya kasrah maka wawunya diubah ya hiqalan. Di perubahan hanya ini yang tampak ya dari contoh-contoh tadi. Ya, jadi secara umum untuk yang merubah mujarad sama dengan wazannya. Ya, seperti ditunjukkan pada contoh-contoh tersebut, tidak banyak perubahan atau bahkan hampir-hampir tidak ada perubahan sama sekali. Tinggal menyesuaikan dengan wazan, dengan contoh yang sahih, ya, selesai insya Allah. Gitu ya. Baik. Dan ya, sebenarnya ada beberapa faedah tambahan tentang rubai. Nanti ada kata-kata yang dianggap sama dengan rubai. Ya, tetapi ada sebenarnya tidak termasuk rubai, tetapi dianggap sama dengan rubai. Itu ada 7 macam. Bisa dibaca dulu pada pembahasan berikutnya ya. Yang disebut dengan rubai, mujarrad, mulhaq. Ya, mulhaq itu yang dianggap sama. Nanti insya Allah pembahasan pada waktu yang akan datang ya. Allah menginginkan waktu. Ini sementara yang rubai mujarrad itu dulu dihafalkan, ya, difahami. Sehingga nanti ketika menginjak pada pembahasan berikutnya bisa paham tidak bisa lebih paham bisa lebih mengerti insya Allah. Assalamualaikum. Ini dulu ada yang ditanyakan sebelumnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum kekurangannya. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.